Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan qiraah membaca hadis-hadis sahifah Hammam bin Munabbih rahimahullah. Kita masuk hadis yang ke-60 dari ahadis sahifah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, laisal ghina, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, banyaknya kepemilikan. Laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ghina nafsi, kekayaan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wasalam adalah seorang murabbi, seorang pendidik. Beliau mendidik umat bil wahyi, dengan wahyu. Bukan dengan teori-teori manusia, bukan dengan perasaan-perasaan semata, tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah wahyun minallah, wahyu dari Allah subhanahu. Sehingga ya, apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau sabdakan, itu adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Meskipun tidak diterima oleh sebagian akal manusia. Bukan semua akal. Karena akal yang sehat mesti akan menerima mada khusus. Termasuk apa yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Kebanyakan manusia menganggap bahwa al-ghina, kekayaan, adalah kasratul mal, banyaknya harta, banyaknya kepemilikan. Dan boleh seorang punya harta, punya kepemilikan, bukan suatu hal yang terlarang. Karena manusia jubila ala dzalik, diciptakan dalam keadaan mencintai harta. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Al ayah. Manusia itu dihiasi untuk mencintai ini. Anak, harta, ya, emas, perak, kuda. Zuyina linnas. Memang demikian manusia. Iya. Tetapi bukan maknanya bahwa kekayaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya dengan banyaknya harta. Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan hakikat ini dalam hadis yang telah kita dengar bersama. Laisal ghina, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, banyaknya kepemilikan. Lakin tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Naam. Yang dimaksud dengan kekayaan jiwa adalah syiddatu ta'alluq lillah subhanahu wa ta'ala, kuatnya ketergantungan hamba kepada Allah, ketawakalan kepada Allah subhanahu. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Wal qana'ah, dan qana'ah merasa cukup dengan apa yang Allah beri, bersyukur dengan apa yang Allah beri kepadanya. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Nah, yaitu seorang tidak butuh kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti inilah orang yang kaya yang sesungguhnya. Sehingga kalaupun dia memiliki harta yang banyak, harta itu tidak menguasai hatinya. Harta hanya di tangan saja, tidak menguasai hatinya. Naam. Sebaik-baik contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Datang Umar bin Khattab kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ja'a bi syatri malihi. Umar datang kepada Nabi membawa separuh hartanya, diberikan untuk jalan Allah subhanahu. Banyak diberikan separuh harta. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Umar merasa, hari ini saya mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan memberikan berapa hartanya? Semua hartanya. Ya, karena memang keimanan Abu Bakar lebih daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kekuatan, kesempurnaan atau siddatut tawakkul ala Allah, yakin dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri, yakin dengan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang menjadikan seorang ya tidak terkait hartanya atau hatinya dengan apa? Hartanya. Hartanya tidak dikuasai dengan hatinya, tidak dikuasai dengan hartanya. Naam. Wabillahi taufiq. Dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada dorongan dan motivasi bagi kita semuanya untuk memohon kepada Allah al-qana'ah. Ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kita tutup dengan sebuah hadis rawi al-Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim pernah Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Rasul. Rasul bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Imam Muslim meriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasalam, na'am. Rasul bersabda, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung? Man aslama, orang yang Allah beri hidayah Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberi oleh Allah rezeki sesuatu yang mencukupi dirinya. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah menjadikan dia qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi pegangan hidup kita. Na'am, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Hadis berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis yang ke-61, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, inna minadh-dhulmi matla au matlu au matla al-ghani wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna minadh-dhulmi, sesungguhnya termasuk dari kezaliman adalah matlal ghani. Matl maknanya adalah at-ta'khir fil lughah. Al-matlu yakni at-ta'khir, mengakhirkan, menunda-nunda. Maksudnya apa? Menunda-nunda melunasi hutang. padahal dia ghani, yakni dia qadir, dia mampu. Terkadang saya hutang kepada seseorang, namanya hutang kan ada batas waktu. Antum juga demikian, mungkin hutang, saya hutang dulu. Ya kalau pas minta ya masya Allah, ya butuh. Saya butuh sekali ini, untuk ini, untuk itu, untuk kebutuhan keluarga, pinjam saya 2 juta. Ya, kalau pas minta iya. Ya. Padahal saudara kita juga mungkin ya bukan orang yang punya banyak harta, tapi karena mendahulukan kepentingan saudaranya dia keluarkan uang itu. Ini 2 juta, tapi tolong nanti ya sebulan lagi saya mau ambil, saya mau pakai ketika itu. Ada apa namanya waktu ya. Ada ajalin musamma. Fa subhanallah, berlalu 1 bulan dan saya punya, bukannya saya tidak punya. Ya. Tapi saya akhirkan sampai terkadang orang yang memberikan pinjaman itu juga enggak enak, gimana ya saya mau ngomong namanya. Akhirnya datang minta, kemudian masih ditakhir lagi. Yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, minadzulmi, termasuk dari kezaliman. Ya. Hutang boleh ketika seorang dalam keadaan hajat, ya, terdesak, dan tidak menjadi kebiasaan dia. Tetapi dalam hutang ada adab-adab yang diajarkan dalam syariat ini. Ada adab-adab, diantaranya ini. Bagi orang yang meminjam, ya, dia tidak boleh mengakhirkan pembayaran ketika dia memiliki apa? Kemampuan. Naam. Nabi mengatakan inna minal zulmi matlal ghani. Kemudian adab yang lain yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Dan jika salah satu dari kalian dioperkan, utbi' yani uhila, hawalah yani uhila, dioperkan. Ya, dioperkan apanya? Pelunasan hutangnya. Ala mali'in, kepada orang yang memiliki kemampuan. Fal yatba, maka terimalah. Nah, tadi saya punya hutang. Di waktunya orang datang kepada saya. Qadarullah memang saya tidak punya, belum ada. Tetapi saya punya teman, punya saudara yang mungkin dia punya hutang pada saya, atau mampu orang ini, mampu. Taib, antum ada kebutuhan mendesak, saya tidak ada, belum ada. Kalau antum mau nunggu boleh beberapa waktu, tapi kalau antum mau mendesak, coba antum minta pada Fulan, saya hubungi dia, antum bisa mendapatkannya. Taib, yang seperti itu mungkin tidak, ya mungkin terjadi. Mungkin saja terjadi. Atau saya lemparkan kepada anak saya. Anak saya punya kemampuan. Idhab ila ibni. Pergi kepada anak saya, ambil dari dia. Nah, berapa kemarin hutang saya? 2 juta. Tafadhol, antum sana. Saya hubungi dia. Nah. Wabillahi taufiq. Ini namanya dioperkan. Ya. Dioperkan ala mali. Bukan dioperkan kepada yang tidak mampu juga. Nah, kalau dioperkan pada orang yang lebih parah ya repotnya. Ya. Dioperkan kepada mali, ala mali. Ya. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Dan jika salah satu dari kalian dioperkan, dialihkan, ya, uhila ala mali, kepada orang yang mali, yang memiliki kemampuan, falyatba'. Maka apa? Ikutilah. Yakni turuti. Ya. Maka akan mendatangkan maslahat bagi semuanya. Inilah agama Islam. Wa hadzal din mabniyun ala jalbil masalih wa dar'il qada'ih. Agama Islam agama yang dibangun di atas jalbil masalih, mendatangkan maslahat-maslahat, wa dar'il mafasid, dan menolak apa? Mafasid. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Makna hadis wadih insyaallah jelas. Dan di sana ada khilaf dengan para ulama, ikhtilaf al ulama fi hukum mengikuti ihalah tadi. Hal huwa alal wujub, apakah hukumnya wajib atau alal istihbab, atau hukumnya apa? Mustahab. Al-Hanabilah ya berpendapat mana? Wujub. Berdasarkan perintah yang ada dalam hadis ini, fal yatba' wal aslu fil amri lil wujub. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Ya. Na'am. Wa idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan hadza 'alal istihbab. Ini 'alal istihbab. Nah. Tayyib. Dan yang pertama tentunya lebih hati-hati aula ya. Terutama ketika tidak ada mawani', ketika tidak ada apa? Mawani', hal-hal yang menghalangi. Contoh hal-hal yang menghalangi tadi, kita justru dioperkan pada orang yang lebih mumatil. Orang itu terkenal tidak mau bayar. Waduh, kok saya dioperkan pada fulan yang dia lebih sulit untuk mengambilnya, ya. Atau ma'ruf bi adz-dzulm, ya. Ma'ruf dengan kezaliman. Yang seperti itu, ya, wallahu a'lam bissawab, ya, tentu menjadi manik, ya, penghalang untuk seorang apa namanya mengikuti. Wallahu a'lamu bissawab. Jika dia diarahkan kepada mali, ya, orang yang memang memiliki kemampuan, ya, dan tidak ada penghalang-penghalang tadi, maka aula al-aula huwal ittiba, mengikuti apa yang diarahkan tadi. Dan ini lebih apa namanya, lebih mengamalkan apa yang Rasul perintahkan, fal yatba. Wallahu a'lam bissawab. Ini hadis yang ke-61 dari Sahifah. Masuk pada hadis berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aghyadhu rajulin 'ala Allahi yawmal qiyamah wa akhbathuhu wa aghyadhuhu 'alayhi rajulun kana yusamma malikal amlak la malika illallah 'azza wa jalla. Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, aghyadhu rajulin, orang yang paling Allah murkai, di antara orang yang paling Allah murkai, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa akhbasuhu wa aghyadhuhu, dan paling hinanya adalah rajulun, seorang yang kana yusamma malikal amlak, seorang yang memakai gelar atau memiliki nama malikal amlak, raja di raja, malikal amlak, malikal muluk. Ya. Nah, ini sejelek-jelek nama. Kemudian Nabi mengatakan, la malika illallah azza wa jal. Tidak ada raja kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, diharamkannya penamaan ini, malikal muluk, malikal amlak, hukumnya haram. Nah. Kemudian juga min fawaidi hadal hadis, di antara hadis ini faedahnya, ya, hendaknya seorang menjauhkan diri dari semua nama-nama, ya, yang semisal dengan ini. Nama-nama yang semisal dengan ini. Taib, kenapa dilarang di sini, ma'asyiral ikhwah? Karena nama ini ya mengandung sifat yang sifat itu tidak pantas kecuali hanya bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'." Al-ayah. Qul, katakanlah Allahumma, ya Allah, siapa Allah? Malikal mulk. Rajanya para raja. Yani tidak ada yang berhak untuk memiliki nama atau sifat seperti ini kecuali Allah Subhanahu. Kemudian ada orang yang memakai nama tadi. Maka yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wabillahi taufiq. Adapun memberi julukan seseorang dengan Malik, raja saja, yang seperti itu tidak mengapa. Ya. Karena tidak menunjukkan bahwa dia menguasai semuanya. Ya, seorang mungkin menjadi raja, Malik. Ya. Bahkan Nabi pun pernah ditawari. Datang Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memberikan tawaran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dua tawaran. Yang pertama, amalikan nabiya, engkau menjadi malikan nabiya, raja dan nabi, am abdan rasula, apakah engkau menjadi abdan raja, apa abdan hamba dan apa rasula. Kemudian Nabi memilih yang kedua, bal abdan rasula, nah hamba dan rasul. Artinya di sini ma'asyiral ikhwah, seandainya seorang dipanggil atau memiliki julukan Malik, raja saja, maka tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian dia mendapatkan gelar, mendapatkan julukan mana? Malikal amlak, malikal muruk. Naam. Seorang semestinya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab kepada Allah Subhanahu. Dari sini kita teringat sebuah kejadian, ya, kejadian ini tidak boleh. Ya. Ada orang dikasih nama Khairul Raziqin, asli ini ada orang kasih nama Khairul Raziqin, sebaik-baik pemberi apa rezeki, Khairul Raziqin. Loh kok kamu namanya Khairul Raziqin? Jadi ceritanya, ketika orang tua mau memberi nama, buka Quran, ya. Buka Quran. Ya. Kemudian pas pada enam kata apa? Khairur Raziqin. Wallahu khairur Raziqin. Dikasihlah nama anaknya dengan nama ini, Khairur Raziqin. Naam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Al-Qur'an bukan untuk seperti itu. Ya. Mau kasih nama, buka ayat. Ah, ini dia. Kata yang pertama kali dia dapatkan. Lah kalau pas kebetulan jatuh di kata Fir'aun bagaimana? Mau dikasih nama Fir'aun, ya. Taib. Atau pada kalimat-kalimat yang, ya, naam, tidak baik maknanya, munafikin, munafikun, kafirun, musyrikun, ya. Naam. Kemudian sisi yang kedua, ini makna tidak pas, la yasluh, kecuali untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, Khairul Raziqin. Asyahid intinya, ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang memberi nama anaknya atau memberikan gelar dengan gelar-gelar yang diperbolehkan. Jangan kemudian menjatuhkan dirinya dengan kehinaan seperti ini, memberikan nama, memberikan gelar yang itu sesungguhnya hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini hadis yang ke-62. Masuk pada hadis yang ke-63. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtar fi burdain wa qad a'jabathu nafsuhu khusifat bihil ardu fa huwa yatajaljalu fiha hatta yaumil qiyamah." Naam. Bainama rajulun yatabakhtaru, ketika seorang laki-laki sedang berjalan dalam keadaan yatabakhtar, yakni angkuh, yatakabbar, sombong. Ada orang yang sedang berjalan dalam keadaan sombong, menyombongkan dirinya, angkuh. Fi burdain, dengan memakai dua jubah. Waqad a'jabathu nafsuhu, dalam keadaan dia terkagum, ujub atas dirinya. Khusifat bihil ardu, tiba-tiba dia ditenggelamkan ke dalam bumi, masuk ke dalam bumi. Nah, kalau umat-umat terdahulu, ya, contohnya Qarun, ya, dia dan hartanya masuk ke dalam bumi. Khusifat bihil ardu, khusifat bihil ardu, ditenggelamkan ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu, maka dia pun terbolak-balik, yakni yu'adzab, disiksa fiha, di dalamnya, hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini ya kita baca dulu sebagian lafaz, sebagian riwayat. Ya. Dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Kalau yang sedang kita baca hadis Abu Hurairah. Sahifah siapa? Hammam bin Munabbih. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan hadis yang serupa dari sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Kalimatnya ya. Bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala. Ketika ada seorang yajurru izarahu, menyeret izarnya, menunjukkan dia musbil. Menunjukkan dia apa? Musbil. Menjulurkan apa? Izar, sarungnya. Khuyala. Ada kesombongan padanya. Yajurru izarahu minal khuyala. Khusifa bihi. Tiba-tiba dia ditenggelamkan. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Maka dia pun dibolak-balikkan di dalam bumi, diazab ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah. Apa faedah dari hadis yang ke-63 ini? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, min fawaidil hadis, di antara faedah hadis, hadis ini yusbit, menetapkan adanya azab kubur, azab al-qabri. Wa annahu sabitun, dan bahwasanya azab kubur itu sesuatu yang sabit. Bahkan hadis-hadis tentang azab kubur mutawatir, mencapai derajat apa? Mutawatir, mutawatir makna. Nah, coba untuk perhatikan hadis ini. Orang ini kan diazab. Kapan azabnya? Setelah hari kiamat atau sebelum hari kiamat? Sebelum hari kiamat. Karena lafadznya fahuwa yatajaljalu fiha hatta yaumil qiyamah. Dia diazab sampai hari kiamat. Berarti kejadian dia diazab kapan? Fil barzakh. Di alam apa? Barzakh. Sehingga hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menetapkan adanya azab kubur. Bahkan hadis-hadis tentang azab kubur mutawatir makna. Mutawatir makna. Taib. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, hadal hadis, hadis ini membantah siapapun yang mengingkari azab kubur. Siapapun yang mengingkari azab kubur. Di antara mereka adalah Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yungkiruna azab al-qabri. Mengingkari azab kubur. Mereka orang-orang Mu'tazilah. Nah, mengingkari azab kubur. Padahal, nah, azab kubur tadi, ma'asyiral muslimin, ditetapkan dalam nusus Al-Kitab was-Sunnah. Bukan hanya satu hadis, tetapi mutawatir. Disebutkan dalam hadis yang sahih, rawahu Al-Bukhari wa Muslim, Ini diantara hadis yang juga menetapkan azab kubur. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qabrain. Suatu saat Rasul alaihi salatu wasallam melewati dua kubur. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani. Keduanya sedang diazab, kata Nabi. Berarti di mana diazab? Barzakh. Ya. Innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yam la yastanzihu minal bauli wa fi riwayah la yastatiru minal baul wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia diazab karena dalam kehidupannya la yastanzihu minal baul, tidak pernah menjaga dirinya dari kencing. Dalam sebagian riwayat la yastatiru minal baul, dia tidak menjaga auratnya ketika dia kencing. Wa amal akharu, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Fakana yamshi bin namimah. Dia berjalan melakukan apa? Namimah. Naam. Mengadu domba. Ya. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis-hadis tentang azab kubur sabit, ya, sangat banyak. Faedah berikutnya ma'asyiral muslimin, ya, hadis ini menetapkan bahwa di antara sebab azab kubur adalah mada al-kibr, kesombongan. Nah, kesombongan. Tapi bahkan dalam hadis Nabi menyebutkan seorang tidak akan masuk jannah ketika dalam hatinya ada kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Seorang tidak akan masuk surga ketika dalam hatinya ada seberat dzarrah kesombongan. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini barangkali ikhwan terkait dengan hadis ini. Fahadal hadis, hadis ini juga menyebutkan tentang sebab-sebab azab kubur, sehingga seorang semestinya menjauhkan diri darinya. Di antaranya adalah kesombongan. Dan di antara kesombongan adalah seorang memakai pakaian musbilul izar. Nah, kemudian yang kedua, di antara sebab azab kubur telah kita sebutkan tadi, namimah. Kadzalika mada adamul istitar minal baul, tidak menutup aurat ketika kencing, tidak memperhatikan najis ketika kencing. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hadis yang ke-63. Wabillahi taufiq. Masuk hadis yang ke-64. Bismillah. Taib. Ada yang membaca? Ya, biar tidak ngantuk. Manil qari. Taib. Kayaknya yang tamu aja yang baca ini. Iqra. Tamu dari jauh ini baca Fadhlul Iqra. 64. Wa qala Rasulullah. Baik. Yang ke-64 ikhwan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah, Allah berfirman. Nah, berarti apa ini ikhwan? Apa Mas? Hadis qudsi. Dalam Shahifah Hammam bin Munabbih banyak sekali hadis qudsi. Kalau dibaca dari awal sampai akhir banyak hadis qudsi. Dalam majelis kita sudah berapa hadis qudsi? Hada minha. Ini diantaranya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman, ana, aku, inda, bersama dengan dhanni abdi, persangkaan hambaku kepadaku. Ya subhanallah. Betapa indahnya hadis ini, ikhwan. Ya. Betapa indahnya hadis ini. Bimbingan dari seorang murabbi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sekali lagi menegaskan apa yang beliau sampaikan bukan dari beliau, tetapi wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Nah, ini kabar gembira ma'asral muslimin rahiman rahimakumullah. Di satu sisi, dan juga sisi yang lain, ancaman untuk kita dari adab yang tidak baik kepada Allah. Adapun kabar gembira ma'asral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini ya kabar gembira bagi mereka yang berprasangka baik kepada Allah. Maka jadilah orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang yang berprasangka baik kepada Allah, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Bukankah Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku bersama dengan persangkaan hambaku terhadapku. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Contoh prasangka baik ma'asyiral muslimin. Seorang berprasangka baik, ya amalannya diterima. Dia berpuasa sebulan penuh. Betul, dia tidak tahu amalannya diterima atau tidak. Tapi dia berprasangka baik, Allah akan menerima amalan saya. Orang duduk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, berprasangka baik pada Allah, Allah menerima amalan saya. Nah, kita tidak tahu apakah kita diterima amalannya atau tidak. Siapa di antara kita yang tahu? Siapa di antara kita yang menjamin? Ya, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman yang sudah ada jaminan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jaminan. Tapi kita. Baik, tidak ada jaminan. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah. Kemudian kita juga berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dan seterusnya dari prasangka-prasangka baik. Nah, ada kabar gembira bagi mereka yang berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi yang lain, di sini ada ancaman. Ya. Bagi mereka yang berprasangka buruk kepada Allah. Dan ada orang-orang yang berprasangka buruk. Nah, kepada Allah subhanahu. Seperti prasangka buruknya orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ya. Namanya ujian menimpa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalam perang Uhud misalnya. Dalam perang Uhud. Menimpa Nabi alaihi salatu wassalam ujian. Nabi terluka. Bahkan diisukan Rasulullah wafat ketika itu. 70 orang sahabat meninggal dalam perang mana? Uhud. Bagi orang-orang munafik ketika mendengar berita ini, ya, dia berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berprasangka buruk kepada Allah. Mengambil kejadian itu sebagai bukti bahwa, oh, agama Allah akan padam. Agama Allah tidak ditolong oleh Allah. Nah, agama Allah ya akan dikalahkan. Ini namanya prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Allah berjanji, Allah subhanahu wa ta'ala akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu. Adapun kejadian-kejadian tadi, ada ibtila, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah menetapkan kejadian-kejadian tadi kecuali untuk menjadikan sebagian sahabat menjadi syuhada. Ujian. Jadi kalau ada orang yang kemudian berprasangka dengan prasangka-prasangka buruk kepada Allah, nah, ini sesuatu yang batil, zalim. Naam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Orang berdoa kepada Allah, lama berdoa, wah kok enggak dikabulkan oleh Allah, Allah enggak kabulkan doa saya. Ini contoh su'udzon. Ya. Naam. Saya yakin kita banyak berdoa insyaallah, semoga. Naam ya. Permasalahannya kalau kita enggak doa, enggak banyak doa, ini masalah lagi ini. Naam ya. Ada orang banyak berdoa, berdoa, berdoa, berdoa. Kemudian belum melihat hasil. Minta kepada Allah, ya Allah, beri aku anak, ya Allah. Naam. Rabbi habli minas solihin. 1 tahun tidak punya anak. 2 tahun belum datang lagi. 3 tahun. Sampai lama tidak punya anak. Akhirnya nikah lagi. Ya. Doa lagi. Naam. Belum datang lagi. Allah tidak punya anak. Allah tidak ngabulkan doa saya. Ini kesimpulan yang tidak benar. Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengabarkan bahwa Allah ketika mengabulkan doa hambanya tidak mesti dalam bentuk apa yang dia minta. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan orang ini dalam bentuk apa yang dia minta. Minta rumah, Allah beri rumah. Dia minta anak, Allah beri anak. Dia minta kendaraan, Allah beri kendaraan. Diberi sesuai dengan apa yang dia minta. Terkadang Allah kabulkan dalam bentuk yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari masaib, dari musibah. Yusraf anhu, dipalingkan darinya apa? Kejelekan-kejelekan. Dengan sebab doanya. Kejelekan macam-macam. Bukankah kejelekan di sekitar kita banyak? Fitan, fitnah, fitnah, ini, itu. Nah, fitnah sangat banyak, ikhwan. Fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan, fitnah kemunafikan, fitnah syubhat, syahwat. Dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa doa dia selama ini sudah Allah kabulkan dalam bentuk dipalingkan dari sekian banyak kejelekan. Tapi dia mengatakan, Allah belum mengabulkan doa saya. Nah, di mana adab kepada Allah? Bisa jadi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya, akhirkan nanti di akhirat Allah beri dia. Para sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini berkata, ya Rasulullah, idzan nuksiru du'a. Kalau demikian ya Rasulullah, kita akan berbanyak doa. Kalau memang seperti itu kenyataannya, Allah selalu mengabulkan doa dan Allah berjanji, Allah tidak mengingkari janjinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Naam. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan nuksiru du'a. Kalau demikian kita akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahu akthar. Allahu akthar, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kamu banyak doa kepada Allah, Allah lebih banyak lagi. Tidak ada sesuatu yang besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam hadis dikatakan, dalam hadis qudsi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasadhalika min mulki syai'ah au mimma indi. Sungguh seandainya kalian semuanya, jin, manusia, dari awal sampai akhir berkumpul di satu dataran, satu tempat. Kemudian mereka semuanya minta kepadaku. Semua doa, semua minta. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Semua dikasih oleh Allah. Semua dikabulkan. Apakah mengurangi apa yang ada di sisi Allah? Jawabannya tidak. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah. Sampai disebutkan dalam hadis itu, perumpamaannya seperti orang datang ke tepian laut, kemudian dia masukkan jarum ke dalam laut, kemudian dia angkat. Apa yang Allah berikan itu ya, kepada manusia tidak ada mengurangi sedikit pun apa yang ada di laut. Ya. Sehingga jangan menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah. Ragu-ragu, ah ini terlalu besar kalau saya minta pada Allah. Jangan. Kalau kepada manusia, iya memang. Ya. Kita kan kalau minta kepada manusia kan kadang ngapunten bilih panjenengan saged. Kan ragu-ragu kita ya. Dia bisa atau enggak. Nek saged kalau tak ngambil arto. Kalau bisa saya, kalau tidak merepotkan. Itu kalau kepada manusia yang lemah. Tapi kepada Allah tidak. Janganlah seorang berdoa kepada Allah, Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku jika engkau mau ya Allah. Jangan ikhwan. Serius dalam doa. Minta kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu minta surga, mintalah firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Nah, betul kita ini lemah. Kita tidak punya amalan. Tapi lihat Allah Jalla wa'ala. Fahuwa Rabbul Ibad. Fahuwal Ghaniyul Karim. Nah, kembali kepada hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini di satu sisi adalah kabar gembira bagi orang yang berprasangka baik. Sisi yang lain ancaman bagi orang yang berprasangka buruk. Jangan berprasangka buruk. Di antara contoh prasangka buruk tadi, ya, berprasangka Allah tidak akan membela agamanya. Berdakwah kok belum ada hasil. Jangan seperti itu. Ijtahid sungguh-sungguh. Ada nabi yang diutus oleh Allah dan tidak diikuti oleh seorang pun dari apa? Dari umatnya. Apakah dikatakan nabi itu tidak berhasil? Tidak, ma'asyiral muslimin. Beliau telah menyampaikan risalah sebaik-baiknya. Nah, kalau kita mungkin tidak diikutinya orang karena kita kurang ikhlas barangkali. Kita kurang hikmah, sangat mungkin. Kasar pada orang tua, gimana orang tua akan mendengar kita? Kan misal. Ya. Tapi kalau nabi dan rasul, jelas hikmahnya, jelas ikhlasnya. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah, ya, bahwa dakwah ini tidak ditolong oleh Allah. Termasuk prasangka buruk adalah berprasangka doanya tidak dikabulkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, satu hal penting sebelum kita memasuki hadis berikutnya. Ibnul Qayyim rahimahullah bisa dibaca dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Bismillah. Beliau menjelaskan tentang makna husnudzon kepada Allah. Dan bedanya dengan apa yang disebut dengan at-tamanni. Tamanni itu angan-angan. Angan-angan kosong. Ya, beda antara tamanni dengan husnudzon. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, husnudzon itu adalah prasangka baik kepada Allah yang diiringi dengan amalan. Ini baru namanya apa? Husnudzon. Nah, beramal soleh, berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Rasul. Kemudian husnudzon, Allah akan mengabulkan apa? Doanya, akan menerima amalannya. Ini namanya husnudzon. Husnudzon Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dia berusaha beramal. Dia banyak minta ampun kepada Allah, beristighfar. Berusaha mencontoh Nabi. Nabi itu sehari beristighfar lebih dari 70 kali. Bahkan pernah suatu saat Rasul duduk, di sampingnya ada Ibnu Umar. Ibnu Umar menghitung. Nabi mengatakan, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dihitung sampai 100 kali. Rasul alaihi salatu wasallam, Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Ini nabi, innaka antal ghafur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Nah. Kita beristighfar kemudian berharap kita apa namanya diampuni. Adapun orang yang berharap masuk surga, berharap diterima amalannya, tapi dia bermaksiat. Maksiat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tapi maksiat terus. Dia bermaksiat, ya. Pada Allah, dia tidak semangat menuntut ilmu, dia tidak mau beramal soleh. Kemudian berhusnudzon, saya akan diampuni Allah, rahmat Allah luas. Ini bukan apa? Husnudzon, tetapi ini tamanni, angan-angan kosong. Coba lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, apakah seperti itu? Tidak, ma'asyiral muslimin. Intinya husnudzon itu harus diiringi dengan amalan. Naam, adapun husnudzon yang tidak diiringi dengan amalan, ini bukan husnudzon namanya, tetapi tamanni, angan-angan kosong. Nah, Ibnul Qayyim banyak menjelaskan bab ini, masalah ini dalam kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa. Taib, ini hadis yang ke-64. Masuk pada hadis yang ke-65. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa ala hadhil fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi kama yantijunal ibila, fa hal tajiduna fiha jad'a hatta takunu antum tajda'unaha. Qalu ya Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa saghirun? Qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ma min mauludin illa ala hadhil fitrah. Tidaklah ada bayi yang dilahirkan, ya, illa kecuali ala hadhil fitrah, dilahirkan di atas fitrah ini. Fitrah yang dimaksud adalah Islam. Ya. Al-fitrah hiya al-Islam. Naam. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, Islam. Oleh karena itu, naam, tidak disebutkan setelahnya, fa'abawahu yuslimanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam. Tidak. Karena dia lahirnya fitrah. Ya, anak alal Islam, sebagaimana dalam sebagian riwayat. Ya. Taib. Kemudian setelah itu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia apa? Yahudi. Fa'abawahu yuhawitanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikannya apa? Nasrani. Dalam sebagian riwayat, au yumajjisanihi, atau menjadikannya apa? Majusi. Naam. Jadi lahirnya baik, lahirnya fitrah, lahirnya Islam. Naam. Orang tuanya lah yang menjadi sebab. Kemudian Nabi menyebutkan contoh, kama tantijunal ibil, sebagaimana onta-onta itu melahirkan anaknya. Anak onta kalau lahir, ya, telinganya itu utuh. Nah, utuh. Kalau kita lihat ada onta-onta, telinganya ada robekan-robekan, itu kita yakin bukan saat lahir seperti itu. Tapi ada yang merobek, ada yang melobangi, ada yang memotong. Kadang itu dilakukan untuk memberi tanda, ini punya fulan, ini punya alan. Ya. Kama tantijunal ibil, sebagaimana onta itu melahirkan anak-anaknya. Nabi bertanya, fahal tajiduna fiha jada'a, apakah kalian mendapatkan anak-anak onta yang baru lahir itu telinganya terpotong? Jawabannya tidak. Baru terpotong ketika kalian sendiri yang memotongnya. Hatta takunu antum tajda'unaha, sehingga kalian sendirilah yang memotongnya. Naam. Wabillahi taufiq. Qalu, kemudian ketika itu para sahabat bertanya, afara'aita man yamutu wa huwa saghirun? Ya. Ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak yang mati ketika masih kecil? Qala, na'am. Rasul kemudian mengatakan, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Taib. Bagian terakhir ini ada pembahasan, ikhwan. Antum bisa membahas tentang masalah ini, ya. Tentang anak-anak yang meninggal dalam keadaan apa? Masih kecil, ya. Terutama anak-anak musyrikin. Anak-anak musyrikin. Nah, disebutkan riwayat-riwayat tentang ini. Nah. Wa al-khulasah, mereka adalah ahlul jannah. Nah, antum bisa membahasnya atau bisa melihat riwayat-riwayat tentang mereka ini. Nah. Orang-orang yang mati, nah, dalam keadaan apa? Nah, masih kecil, di atas fitrah mereka mati. Wallahu a'lamu bissawab. Hadis ini di antara faedahnya adalah pentingnya bagi seorang bapak, seorang ibu untuk memperhatikan anak-anaknya. Fi tarbiyati haula, dalam mendidik mereka itu, anak-anaknya. Nah, karena ternyata peran orang tua sangat besar. Menjadikan anaknya Yahudi, menjadikan anaknya Nasrani, menjadikan anaknya mada Majusi. Dan di sini ma'asyiral ikhwah, saya ingin menyampaikan sebuah faedah. Wa nahtim bih. Kita tutup dengan faedah ini, ikhwan. Bahwa anak-anak kita ya, di dalam pertumbuhannya ya, itu tidak hanya mengalami satu medan tarbiyah saja. Taib. Kita kadang mendengar ada orang tua yang menyalahkan ma'had misal. Misal. Ya. Anak saya setelah masuk ma'had jadi jelek. Ya mungkin bisa jadi. Ya. Tetapi apakah memang seperti itu? Ya. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah bahwa anak-anak kita ini ya, ketika lahir ya, setidaknya 5 tahun itu berada bersama dengan apa? Keluarga. Setidaknya 5 tahun, 6 tahun bahkan. Ya. Bersama dengan ayahnya, bersama dengan ibunya. Ini medan tarbiyah yang pertama. Ya. Naam. Disitulah seorang anak akan melihat bagaimana ayahnya berbicara. Bagaimana sang ibu berbicara. Anak-anak juga akan melihat bagaimana kedua orang tuanya beribadah kepada Allah. Bagaimana kedua orang tuanya bermuamalah. Baik bermuamalah antara suami dan istri, ayah dan ibunya. Atau bermuamalah dengan anak-anak yang lain. 5 tahun, 6 tahun melihat. Insyaallah ta'ala ketika rumah itu menjadi medan tarbiyah yang dijaga. Melihat ayahnya, ibunya bertutur kata yang baik. Anak akan mengambil faedah dari situ. Ucapannya juga baik. Tutur katanya baik. Kan bisa kita lihat sendiri. Bapak ibunya ngomong bahasa Inggris, anaknya jadi pinter bahasa Inggris. Masih kecil sudah bisa bahasa Inggris. Kan demikian. Bapak ibunya ngomong bahasa Arab, anaknya masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Kan kelihatan pengaruh besar ayah dan ibu dalam cara bicara, dalam lahjahnya, juga dalam sifat-sifatnya. Melihat bagaimana orang tuanya, kalau orang tuanya kelahi terus, bapak ibunya kelahi ya, dengan anak-anaknya juga demikian, tidak pernah kelihatan sholat, tidak pernah kelihatan baca Quran, itu menjadikan pengaruh buruk bagi siapa? Anak-anaknya. Ini medan yang pertama, ma'asyiral muslimin. Min medani mada at-tarbiyah. Al-usrah. Rumah tangga. Nah. Dan Islam sangat memperhatikan bab ini, bab usrah. Makanya Nabi mengajarkan bagaimana orang tua ketika anaknya dilamar, ya, atau seorang laki-laki akan mencari pasangan hidupnya. Nah, bisa di perhatikan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika laki-laki akan mencari pasangan, apa kata Nabi? Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Bisa jadi karena kecantikannya, atau hartanya, atau karena hasadnya. Nah, kata Nabi, fadfar bidhati din. Carilah wanita yang beragama. Kamu akan beruntung. Karena orang tua itulah yang akan menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Taib, baru yang berikutnya, medan tarbiyah berikutnya, madrasah. Madrasah. Madrasah atau madaris ada min midani tarbiyah, termasuk medan tarbiyah. Nah. Dan kita punya tanggung jawab bersama, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, untuk menjadikan madaris Ahlus Sunnah menjadi madrasah-madrasah yang mubarakah. Punya tanggung jawab semuanya. Ya. Apalagi kita akan mati, kita akan meninggalkan apa? Ya, sesuatu di masa mendatang untuk anak-anak kita. Madrasah itu adalah medan tarbiyah. Kalau dulu di zaman salaf, satu orang itu sudah dikatakan madrasah. Makanya ada madrasah Ibnu Mas'ud, ya. Ada madrasah Abu Hurairah, ada madrasah fulan alam minas sahabah. fitnahmu. Orang tidak segan-segan membawa anaknya ke madrasah tadi untuk belajar dari gurunya, belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar sunnah. Ya kalau sekarang ini ya, orang tua datang menitipkan kepada madrasah, titip anak saya. Tugas madrasah adalah bagaimana memperbaiki, menyempurnakan, ya, agar madrasah itu menjadi apa? Menjadi medan tarbiyah yang baik. Yang ketiga, ikhwatul kiram, di antara medan tarbiyah, bahkan ini yang paling besar secara umum manfaatnya, yaitu masjid. Al-masjid min medani tarbiyah. Masjid itu termasuk dari medan apa? Tarbiyah. Di situ kaum muslimin mengambil ilmu. Bukan hanya orang-orang tua, anak-anak muda, semuanya kumpul di masjid. Khutbah Jumat tidak diadakan di madrasah, tidak diadakan di rumah, kan demikian. Tetapi fil masjid. Fal masjid medan min mayadin tarbiyah, termasuk di antara medan-medan tarbiyah. Kalau ini semuanya baik, usroh baik, madrasah baik, masjid juga dikelola dengan baik, biidnillah azza wa jal akan membina generasi yang juga baik. Generasi yang juga baik. Demikian barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ma min mauludin yuladu au nam illa yuladu ala hadhil fitrah. Sepertinya ini salah cetak ini. Ma min mauludin illa yuladu ala hadhil fitrah. Ilanya kebalik sepertinya. Nah, wallahu a'lam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat atas kita semuanya. Nah, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kita mohon maaf sebesar-besarnya pada antum semuanya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.